بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوانتنا عزكم الله. Kita lanjutkan kembali pembahasan risalah At-Turdul Mukhtasarah karya Sa'di rahimahullah yang menjelaskan tentang keindahan Islam. Pada majlis yang lalu telah kita singgung contoh pertama, bukti yang pertama tentang keindahan Islam dari usulul iman yang berkaitan dengan prinsip-prinsip keimanan, rukun iman yang 6. Sekarang kita masuk pada contoh kedua, bukti yang kedua berkaitan dengan arkanul Islam, rukun-rukun Islam. Sehingga tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah mendulang faedah dari rukun Islam, yang dari sana kita akan bisa mengetahui keindahan Islam. Kemudian kita bahas bukan ahkam, bukan hukum-hukum yang terkait dengan rukun Islam, tapi yang dibahas adalah al-hikam, hikmah-hikmah, kemaslahatan-kemaslahatan, kemanfaatan-kemanfaatan, faedah-faedah, buah daripada rukun Islam. Itu nanti yang menjadi pembahasan kita. Barakallahu fikum. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala al-mithalu thani, contoh yang kedua, syari'ul Islam al-kibar ba'd al-iman. Contoh yang kedua adalah syariat Islam yang besar setelah keimanan. Syariat Islam yang besar setelah keimanan. Hiya iqamus salati, yaitu mendirikan salat. Wa ita'uz zakati, menunaikan zakat. Wa shaum ramadan, puasa ramadan. Wa hajjul baitil haram, dan berhaji ke baitil haram. Di sini belum menyatakan bahwasanya 4 poin ini adalah bimbingan Islam yang paling besar, al-kibar. Ya, dikatakan kibar. Nanti di bawah itu akan dibawakan azimah, bimbingan Islam yang agung, yang besar, yang agung. Kenapa demikian? Dikarenakan barakallahu fikum semua ahkam syariah, semua hukum-hukum syariat, semua pembahasan fiqhul ibadah, fiqh-fiqh yang terkait dengan ibadah itu prinsipnya muaranya pada empat poin ini: salat, zakat, puasa, haji. Ya. Pembahasan salat itu panjang, dimulai dari pembahasan masalah thaharah sebagai kunci miftahus salat. Bab thaharah dirinci lagi, mulai pembahasan masalah air, terus sampai pembahasan masalah janabah. Pembahasan masalah salat dibahas panjang terkait dengan yang fardunya dan semua salawat yang ada, yang fardu kifayah, yang sudah muakkadah, yang nafilah, dibahas tuntas di situ. Salat lima waktu, qobliyah, ba'diyah, yang sunnah-sunnah dibahas semuanya. Salat jenazah, setelah idain, salat isqa, salat gerhana, semua bab salat dimasukkan dalam pembahasan as-salat, kitabus salat. Panjang itu, detail, rinci. Pembahasan masalah zakat, detail, rinci, dimasukkan pada pembahasan masalah sodakoh-sodakoh yang sunnah, infak-infak yang sunnah, terkait dengan nafakoh-nafakoh kepada orang yang kita nafkahi, nafkah kepada keluarga, anak, kerabat, orang tua. Semua yang terkait dengan masalah harta benda dibahas di pembahasan zakat. Ramadan, puasa Ramadan juga demikian. Kita musyam, pembahasan masalah puasa juga dibahas tuntas. Semua yang terkait dengan masalah siam, yang fardu juga disiung terkait dengan semua sunnah, puasa yang sunnah-sunnah. Dirinci semua tadi. Puasa sunnah yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, semua tuntas. Bab haji juga demikian. Pembahasan masalah haji, masalah umrah, dirinci semuanya dengan tuntas. Masalah ziarah, hukum ziarah Mekah, Madinah, dan yang lain-lainnya, itu semuanya menuntaskan satu bagian fiqh, namanya fiqhul ibadat. Namanya fiqhul ibadat. Itu pembahasannya penjabaran rukun Islam yang lima ini, yang empat ini. Setelah itu pembahasan yang kedua, al-qismu tsani, terkait masalah fiqh, namanya fiqhul mu'amalat. Fiqh yang terkait dengan mu'amalah, jadi dibahas dalam pembahasan yang lain, masalah pernikahan dan semua yang terkait dengan masalah pernikahan, jual beli, yang terkait dengan masalah jual beli, terus sampai masalah pemerintahan dalam mu'amalat. Yang kita bahas sekarang adalah salat, zakat, puasa, haji. Ini berkaitan dengan fiqhul ibadah. Ya, fiqh tentang ibadah. Separuh pembahasan fiqh, ahkamus syariah, ahkamul fiqh yang ibadah di sini. Sehingga dikatakan sebagai bimbingan Islam yang kibar, yang besar, yang agung. Alasan yang kedua, kenapa dikatakan dengan bahasa kibar atau azimah? Dikarenakan tercantum dalam sebuah hadis dalam Bukhari Muslim dari Abdullah ibn Umar, semoga Allah meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, buniyal islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas lima perkara. Disebutkan rukun Islam. Syahadat la ilaha illallah Rasulullah, mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan dan berhaji. Dimasukkan dalam satu hadis. Sehingga dikatakan sebagai rukun Islam. Perkara yang besar, perkara yang azimah. Barakallahu fikum. Tayyib. Di sini al-muallif rahimahullah tidak membawakan syahadatain. Langsung salat, salat, zakat, puasa, haji, empat ya. Kenapa? Dikarenakan poin yang pertama terkait dengan syahadatain dibahas sebelumnya. dimasukkan dalam kategori usulul iman, iman kepada Allah Azza wa Jalla. Terkait dengan syahadatain, itu pembahasan khusus, khusus pembahasan tauhid dan akidah. Penjabarannya di situ, di syahadatain. Semua pembahasan tauhid, semua pembahasan akidah dalam Islam, muaranya pada dua kalimat syahadatain. Itu dibahas kemarin pada contoh yang pertama tentang usulul iman. Sehingga beliau fokus pada selain itu, salat, zakat, puasa dan haji. Baik, saya ingatkan ya, ada dua pembahasan. Yang pertama ahkam, yang kedua hikam. Ahkam itu hukum-hukum fikihnya. Ini bukan pembahasan risalah ini. Itu masalah fikih yang saya terangkan fikih tadi. Yang kedua al-hikam. Hikmah-hikmah di balik itu. Yang kita bahas sekarang ini barakallahu. Jadi paham ya? Hukum ada bukunya sendiri, yang dibahas adalah al-hikam. Hikmah-hikmah di balik rukun Islam yang empat. Ya. Hikmahnya, maslahatnya, manfaatnya, faedahnya, buah-buahnya, itu yang dibahas. Yang dari sana akan nampak barakallahu fikum keindahan Islam, agama yang kita peluk selama ini barakallahu. Tapi belum mengatakan setelah itu, ta'ammal, cermatilah, perhatikanlah, renungkanlah hadhihi syari'atul 'azimah, syariat yang agung ini, yang empat di atas. Wa jalila manafi'iha, dan keutamaan, kemuliaan, kemanfaatan. Ini namanya hikmah, ya hikam di balik itu. Cermati bagaimana sholat, cermati bagaimana zakat, cermati bagaimana puasa, cermati bagaimana haji. Apa yang kamu cermati? Kemanfaatannya. Perhatikan kemanfaatan, kemanfaatan yang agung, yang besar di balik itu semuanya. Wama tujibuhu, dan apa-apa yang diharuskan olehnya, minas sa'i fi marwatillah, dalam bentuk upaya meraih ridhonya Allah Azza wa Jalla. Ini manfaat secara umum. Wal fawzi, dan beruntung berbahagia, bi thawabil ajl wal ajl, dengan pahalanya yang disegerakan atau di masa akan datang. Ini belum menyebutkan globalnya. Dua poin. Baik, bimbingan rukun Islam yang empat tadi. Secara umum manfaatnya adalah meraih ridha-Nya Allah. Yang pertama. Yang kedua adalah mendapatkan pahalanya. Kita beruntung, kita sukses, kita berbahagia dengan meraih pahalanya. Baik pahala yang segera atau di masa akan datang. Dua ini. Ini kemanfaatan secara umum. Barakallahu fikum. Baik pada sholat, atau pada zakat, atau pada puasa, atau pada haji. Semuanya menetapkan ridha-Nya Allah Azza wa Jalla. Masing-masingnya dikasih pahala. Pahalanya ada yang di dunia, ada yang di akhirat. Baik, sekarang beliau membawakan lebih rinci satu persatu tentang rukun Islam. Salat, zakat, puasa dan haji. Apa yang dibahas? Bukan hukum, tapi hikmah, maslahah, manfaah, faedah, buahnya. Baik, sekarang kita masuk pada pembahasan salat. Qala rahimahullahu ta'ala, wa ta'ammal, cermatilah, hayati, perhatikan, ma fis salati, apa-apa yang terkandung dalam salat. Sekarang kandungan ibadah salat. Minal ikhlasi lillah, dalam bentuk keikhlasan lillahi ta'ala. Salat ada unsur ikhlas lillahi ta'ala. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lanjut lillahi rabbil alamin." Katakan wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh salatku, nusukku, ibadahku atau korbanku, hidupku dan matiku semuanya lillahi rabbil alamin. Lillahi ta'ala, ikhlas. Segala mengatakan dalam yang lainnya lagi, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Hendaklah kamu salat untuk Rabbmu lillahi ta'ala dan menyembelihnya juga untuk Rabbmu lillahi ta'ala. Itu salat, ada keikhlasan di situ. Yang kedua, walidbari tama alaihi, dalam salat ada unsur menghadap kepada Allah secara sempurna. Al-Iqbaru Dama'ari, menghadap secara sempurna kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Dikarenakan dalam salat barakallahu fikum kita harus menghadap ke arah kiblat. Ditentukan arah kiblatnya, tidak boleh sebarang arah. Barakallahu fikum. Yang pertama. Yang kedua ialah disebutkan dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan bahwasanya orang yang sedang sholat menghadap Rabbnya, maka tidak diperkenankan untuk meludah ke arah kiblat. Mengatakan dalam hadis, la yabzuqanna ahadukum qibala wajhi, fa inna Allah tabaraka wa ta'ala qibala wajhi. Beliau mengatakan apabila salah seorang antara kamu berdiri untuk sholat, maka sungguh-sungguh jangan meludah ke arah mukanya, ke arah depannya. Beliau mengatakan fa inna Allah ta'ala qibala wajhi, karena Allah di depan dia. Di depan dia. Itu nas hadis. Sehingga dalam sholat tidak boleh meludah ke arah kanan, ke arah depan. Apa alasannya? Fa inna Allah ta'ala qibala wajhihi, Allah di depan dia. Yang lain ini, fa inna Allah ta'ala qibala wajhi. Sehingga orang yang sedang sholat menghadap kepada Allah Azza wa Jalla, sedang bermunajat kepada Allah, sedang menghadap Allah Azza wa Jalla. Itu dalam sholat ikhwan. Yang ketiga dalam kandungan sholat, wa wassana'i wa du'a'i wal khudu. Jika ada sanjungan kepada Allah Azza wa Jalla, wa du'a, ada doa kepada Allah Azza wa Jalla, wal khudu, ada ketundukan, kepatuhan kepada Allah Azza wa Jalla. Itu isinya sholat. Athana, banyak pada zikir, zikir yang kita baca dalam sholat itu sanjungan kepada Allah Azza wa Jalla. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Doa apa ini? Ruku, ruku. Sujud, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Itu sanjungan memuji Allah Azza wa Jal. Doa banyak. Doa iftitah atau baca Al-Fatihah, itu ada doa yang paling afdal di situ. Ketika antum sedang duduk di antara dua sujud, Rabbil Firli, Rabbil Firli. Ada doa khusus dianjurkan ketika sedang sujud. Ya, selain bacaan sujud ada doa ketika sujud sebelum salam. Ada beberapa tempat disyaratkan untuk berdoa dalam sholat, dan juga ada beberapa bacaan yang kita baca isinya adalah doa dalam sholat. Ya, itu kandungan sholat. Walau khudu' dan ketundukan dan kepatuhan, diminta untuk tumakninah dalam sholatnya, diwajibkan khusyuk dalam sholatnya, tenang dalam sholatnya, tunduk patuh kepada Allah Azza wa Jalla. Itu sholatnya. Ya, tidak ada bentuk khudu'nya, tidak boleh tolak-toleh. Dia harus menghadap ke depan atau ke arah kiblat. Tidak boleh tengok sana, tidak boleh tengok sini, tidak boleh naik ke atas. Khudu'. Harus. Itu sholat kandungannya. Tayyib, masing-masingnya barakallahu fikum berpahala. masing-masingnya yang dipegang tadi itu mengandung efek positif yang luar biasa. Keikhlasan, pahala sendiri. Menghadap secara penuh kepada Allah, pahala sendiri. Memuji Allah, pahala sendiri. Berdoa, pahala sendiri. Khudu, pahala sendiri. Dan masing-masingnya membawa efek yang sangat positif. Ketika antum mengerjakan salat dengan poin-poin tadi, itu luar biasa artinya. Di surat Al-Maidah Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Ketika mengerjakannya dengan ikhlas, dengan menghadap yang penuh kepada Allah, dibaca, dikerjakan rukun-rukun salat, syarat-syaratnya, wajib-wajibnya, sunnah-sunnahnya, dengan penuh kekhusyuan, kekhudu'an, tumaknina. Efeknya sangat dahsyat, mencegah dari fahsya wal munkar dengan asmanya. Dan itu tidak ada pada ibadah-ibadah selain salat. Barakallahu fiikum. Apa kali kata beliau? Wala rahimahullahu ta'ala wa annaha, dan bahwasanya salat min syajaratil iman, dari pohon keimanan, biman zilatil mulahawah, kedudukannya seperti pengawas. Itu mulahawah, yang mengawas, yang perhatikan. Wasuki atau wasuki, pengairan, mengairi, lil bustani, untuk sebuah taman. Di sini barakallahu fikum, al-muallif rahimahullah menggambarkan iman itu kayak sebuah pohon. Nah, akarnya, ya, akarnya menghujam kuat dalam perut bumi. Kemudian batangnya, ranting-rantingnya menjulang tinggi ke langit. Itu yang disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Kata-kata la ilaha illallah atau iman dikatakan sebagai syajarah, sebuah pohon. Asluha thabitun wa faru'uha fis-sama. Akarnya menghujam ke perut bumi, cabangnya menjulang ke langit. Itu iman. Sekarang beliau hendak menjelaskan posisi salat. Ketika sebuah kebun, sebuah pekarangan, sebuah taman yang penuh dengan pohon-pohon iman, salat, beliau mengatakan itu posisinya sebagai mulahid, yang mengawasi, ya, yang mengawasi, yang mengontrol pohon-pohon tadi. Dan dia sebagai pengairan, yang mengairi pohon-pohon di taman tadi. Faham insya Allah ya? Beliau mengatakan setelah itu, falaula takarruru salati bil yaumil lailah, kalau bukan karena berulang-ulangnya salat di setiap malam dan siang, siang dan semalam, la yabisat syajaratul iman, ini saya akan kering pohon iman itu. Wa dhawa 'uduhu, dhawa artinya hilang basah, hilang basahnya sebuah ranting. Wa dhawa 'udhu, akan hilang basah-basah pada rantingnya. Rantingnya itu akan mengering. Barakallahu. Ini dikatakan tidak ada salat. Sama kayak sebuah taman, sebuah kebun penuh dengan pohon, tidak pernah kamu kasih air, tidak pernah kamu sirami sama sekali. Apa yang terjadi? Kering, kerontang, pohonnya mati. Nah, gitu ya, layu, kering, kalau mati. Dipaham ya? Nah, ketika kamu sirami, hijau kembali, segar kembali. Begitu pun terkait masalah iman. Iman itu ketika kamu biarkan, tidak kamu kerjakan ibadah sholat, bahkan tidak pernah sholat, iman lama-lama akan loyo. Lemah, loyo, lemah, loyo, lemah, bahkan mati. Ketika dia tidak mengerjakan sama sekali ibadah sholat, atau bahkan dia mungkin mengingkari kewajiban sholat, dia kafir dengan itu. Dipahami ya? Nah, sholat ini sama kayak tadi, pengairan untuk sebuah pohon di kebun. Salat dikerjakan barakallahu fikum sehari selama 5 kali. Yang wajib. Itu yang wajib. Ini fungsinya untuk membasahi iman, menyirami rohani. Paham ya? Menyirami rohaninya itu. Begitu antum mengerjakannya, maka akan terjaga iman tadi. Rohaninya antum akan basah. Basah dengan zikir kepada Allah, dengan ketaatan kepada Allah. Ketika tidak sholat, rohani antum ini akan mengering. Ketika dia sampai pada tingkat tidak sama sekali, atau bahkan mengingkari kewajiban sholat, maka dia akan kafir. Begitu kafir, mati imannya, kering kerontang. Dipahami? Dia menunjukkan bagaimana posisi ibadah ini dalam keimanan sangat tinggi, sangat vital, sangat urgent sekali. Nah, terkait dengan masalah hukum orang yang tidak sholat dirinci oleh para ulama, kalau dia warakallahu fikum mengingkari kewajiban sholat dan meninggalkannya, maka dikatakan kafir dengan kesepakatan para ulama. Ketika dia mengimani kewajiban sholat tapi dia malas atau menggampang-gampangkan, akhirnya dia tidak sholat, 2 pendapat. Ada yang mengatakan kafir, ada yang mengatakan belum kafir. Dosa besar, hampir kafir, tapi belum dikafir oleh para ulama. Itu terkait dengan masalah tarikus sholat. Terkait dengan iman, digambarkan kayak tadi. Ketika tidak sholat sama sekali, kering iman dia. Apalagi menentang kewajibannya, maka menjadi kafir, mati keimanan dia. Selama dia sholat, mengerjakan sholat, akan terus basah iman dia. Basah iman dia. Barakallahu. Difahami ya? Barakallahu. Mengatakan seperti itu, Ikhwan. Kata wali, walakinnaha tanmu. Akan tetapi pohon iman itu berkembang. Wata tajaddadu. Dan fresh. Segar, baru. Hijau. Bi'ubudiyati sholat. Dengan ibadah sholat. Sehingga sholat itu menyirami rohani. Barakallahu. Ini posisi dan kedudukan sholat dalam pembahasan keimanan. Wambur. Perhatikan kata beliau. Ila ma tahtawi alaihi sholat. Lihat, perhatikan apa yang dikandung dalam ibadah sholat tersebut. Berupa apa? Minal istighali bi dzikrillah. Ada kesibukan zikir kepada Allah dalam sholat. Alladzi huwa akbar min kulli syai. Yang mana itu lebih besar dari segala sesuatu. Ini yang pertama. Belum menegaskan. Dalam sholat harus ada kesibukan. Pelakunya tidak bisa diam. Tidak bisa berhenti. Dia harus berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Rasul mengatakan dalam hadis, Inna fis salati la syughla. Sungguh dalam sholat ada kesibukan. Dengan apa? Dengan zikir kepada Allah. Bacaan sholat, yang dibaca dalam sholat, entah itu doa, entah zikir, entah sanjungan, entah baca Al-Quran, sibuk. Itu sholat. Tidak boleh diam. Dari sini barakallahu fikum, secara fikihnya, manakala kita berjamaah dengan imam. Kita misalkan posisi sedang rukuk. Kita membaca Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. 3 kali ya. Yang pertama wajib, 2, 3 sunnah. Sudah baca 3 kali, imamnya belum i'tidal. Gak boleh diam. Gak boleh menang tak nunggu. Diam, gak baca apa-apa. Gak boleh. Inna fis salati la syughla. Rasul mengatakan ada kesibukan dalam sholat. Apa yang dibaca? Teruskan bacaan kamu. Diulang-ulang lagi. Sampai kapan? Sampai imamnya pindah gerakan berikutnya. Paham belum? Tayib. Ketika sedang sholat jahriyah, imam membaca Al-Fatihah, membaca surat. Ketika kamu berpendapat tetap membaca Al-Fatihah, baca Al-Fatihahnya. Ketika antum berpendapat tidak baca Al-Fatihah, bacaan imam, bacaan makmum, Anda tetap diminta untuk tadabur, mentadaburi bacaan imam. Tidak boleh diam, tidak boleh lamun, nunggu imam selesai baca, itu tidak. Harus tadabur. Apa yang dia baca diresapi, direnungi, sibuk dengan itu. Dipahami ya? Barakallahu. Ketika Anda sedang sujud, Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la. Tiga kali anda baca. Munggah-munggah imam ya. Saya sujud ay. Lama dia. Tapi kamu boleh diam. Menang tok itu. Suwini imam. Suwini imam. Tidak ada yang dibaca. Itu tidak boleh. Harus ada yang dibaca. Belum mengatakan dalam hadis, Inna fi shalatil syughla. Untuk sujud, pilihan pertama adalah memperbanyak doa, memperbanyak zikir sujud, diulang-ulang lagi, terus begitu. Atau pilihan yang kedua, memperbanyak doa. Ada hadis khusus yang menerangkan anjuran untuk memperbanyak doa ketika sedang sujud. Ya baca doa, selain bacaan sujud. Sampai kapan? Sampai imam berdiri duduk. Allahu Akbar duduk. Faham ya? Itu sholat. Tidak boleh diam. Harus ada istighal, kesibukan zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Dipahami ya? Sesuatu yang tidak ada dalam ibadah yang lain. Itu salat ikhlas. Yang berikutnya kata beliau, wa anna tanha lil fahsya'i wal munkar. Dan salat mencegah dari al-fahsya', tindakan yang keji, wal munkar, tindakan yang munkar. Ini dengan nas ayat yang kita bacakan di atas. Allah mengatakan dalam firman-Nya, Inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Kalau kita baca dalam tafsirnya, ikhwan, salat yang bisa memberikan efek seperti ini, itu ketika dikerjakan dengan semuanya. Rukun-rukun dikerjakan. Syarat dikerjakan. Yang wajib-wajib dikerjakan. Yang sunnah-sunnah dikerjakan. Ditambah lagi dengan kekhusyuan dan tumakninah. Tambah lagi ikhlas dan muwafaqatus sunnah. Hadza muhim. Ketika semua tercapai, ini pahalanya, ini efeknya. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu pasti. Ada sebuah hadis terkait dengan tafsir ayat di atas. Jadi ada salah satu sahabatnya Rasulullah SAW menyampaikan kepada beliau, melaporkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna fulanan kana yaqum min al-lail fa idza asbaha sarq. Ya Rasulullah, ada si fulan, dia kalau malam qiyamul lail, tapi ketika pagi hari maling, pas subuh mencuri. Gimana ya Rasulullah? Qiyamul lail kok maling? Belum mengatakan dalam sabdanya, sayanhahu ma taqul, akan mencegah dia apa yang kamu sampaikan tadi. Tadi kamu mengatakan dia qiyamul lail, qiyamul lailnya itu akan mencegah dia. Ketika dia mengerjakan dengan rukunnya, syaratnya, wajibnya, sunnahnya, dia kerjakan dengan khusyul tumaknina, dia kerjakan dengan ikhlas di atas sunnah, lambat laun akan hilang malingnya, akan tercegah dengan apa yang dia kerjakan dalam bentuk yang mulai tadi barakallahu fiik. Itu menerangkan tentang ayat di atas barakallahu fiik. Faham insyaallah ya. Maka ketika ada orang yang sholat kok masih saja mengerjakan perkara yang mungkar, apa yang gak beres? Sholatnya. Ya, sholatnya dia gak beres. Jangan-jangan rukun belum terpenuhi, atau syaratnya, atau wajibnya, atau sunnahnya, atau mungkin tidak khusyuk, atau mungkin tidak tumaknina, atau mungkin tidak ikhlas, atau kurang ikhlas, atau mungkin tidak sesuai dengan sunnah. Dipahami ya? Kalau terpenuhi semuanya, pasti dia orang yang soleh, pasti bertakwa kepada Allah, pasti akan terjaga dari fahsya wal munkar. Itu pasti. Kalaupun dia jatuh, segera taubat, istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi enggak sembarang sholat, sholat yang terpenuhi ketentuan-ketentuan di atas. Barakallahu fiik. Jangan menguatkan apa yang disampaikan oleh para mufassirin terkait dengan sholat adalah kaum khawarij. Mereka ini kurang apa sholatnya? Sholatnya mereka mengalahkan para sahabat. Bahkan puasa mereka mengalahkan sahabat. Baca Qur'annya mengalahkan sahabat. Tapi sesat. Bal, munharif, mubtadi'ah. Ada yang salah? Ada yang salah. Apa kesalahannya? Apa kesalahan dia? Yang pertama enggak ikhlas. Enggak ikhlas. Yang mereka kerjakan takallufan, la ikhlasan. Takalluf bukan keikhlasan. Yang kedua, enggak sesuai dengan bimbingan sunnah. Jadi walaupun ahli sholat, tambah lagi ahli puasa, tambah lagi ahli Qur'an, ahli Qur'an, yang menyimpang, yang sesat, dan mencegah diri dari kemungkaran tadi. Kenapa? Ada yang enggak beres. Barakallahu fiik. Tayyib, ini beberapa poin yang disebutkan sama mu'alif terkait dengan bab sholat. Ini semuanya ketika terpenuhi akan membuahkan faedah besar bagi sang pelaku, maslahat yang besar bagi sang pelaku, dan yang paling utama iman dia akan kokoh, akan naik, akan menanjak, basah dengan sholat ikhwan. Dan yang kedua akan bisa mencegah dari fahsya wal munkar. Saya tambahkan lagi sedikit terkait dengan masalah syarat ikhwan. Di antara faedahnya adalah inna sholata tutahhiru an-nafsa wa tuzakkiha min ad-dharar wa dhunub. Yang namanya sholat ikhwan itu mensucikan jiwa, membersihkan jiwa dari daki-daki kotoran-kotoran dosa. Simpelnya, yang namanya sholat itu penghapus dosa. Penghapus dosa. Di surat dalam hadis kata beliau SAW, as-salawatul khams wal-jum'atu lal-jum'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna majtunibatil kabair. Belum mengatakan sholat lima waktu, Jumat sampai Jumat berikutnya, Ramadhan sampai Ramadhan yang berikutnya, itu menghapuskan semua dosa di antara keduanya, di antaranya, selama ditinggalkan dosa besar. Anda mengerjakan sholat subuh, subuh sampai zuhur, dihapus dosa-dosa Anda selama gak mengajarkan dosa besar. Zuhur sampai asar juga demikian. Asar, maghrib juga demikian. Maghrib, isya juga demikian. Isya sampai subuh juga demikian. Yang kamu kerjakan dalam dua sholat tersebut menghapuskan semua dosa-dosa antar dua sholat. Itu lima waktu. Apa syaratnya? Tidak mengajarkan dosa besar. Harian. Jumat kecuali yang berikutnya, selama satu pekan dihapuskan dosa Anda selama tidak mengerjakan dosa besar, pekanan. Ramadan ke Ramadan yang berikutnya, satu tahun penuh dihapus dosa Anda Ramadan kepada yang berikutnya selama tidak mengerjakan dosa besar. Yang dibahas sama yang kan sholat lima waktu dan Jumat dikaitkan termasuk ibadah sholat, menghapuskan dosa. Paham ya? Dan yang dihapus dosa kecil, dosa besar harus disertai dengan taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Disebutkan dalam riwayat yang lain lagi, hadis yang lain, Nabi kita Muhammad SAW mengumpamakan, membuat permisalan orang yang mengerjakan lima waktu dalam sehari semalam. Diumpamakan seperti seseorang yang tinggal di tepi sungai. Dia mandi sehari lima kali. Apakah ada sisa dagingnya? Jawabannya tidak ada. subuh mandi, zuhur mandi, asar mandi, maghrib mandi, isya mandi. Minimal dia 5 kali dalam sehari mandi. Itu enggak ada daki yang nongol. Itu orang bersihnya pol. Ya, dimandikan selama 5 kali sehari. Sangat bersih. Begitu pula yang berasalihan membersihkan semua dosa. Dia akan bersih, jiwanya bersih, jiwanya suci dari daki kotoran dosa ketika dia mengerjakan ibadah salat. Antar salat 5 waktu. Jumat ke Jumat yang berikutnya. Barakallahu fikum. Nah, sehingga dia suci dari semua dosa. Tinggal dosa besar dia tinggalkan. Kalau dia mengerjakannya, segera bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Barakallahu fikum. Yang kedua, ya, saya tambahkan di sini terkait dengan masalah salat. Ibadah ini barakallahu fikum adalah ibadah yang melatih kita untuk bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, melatih kita untuk bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla dengan zikir yang kita baca, dengan doa yang kita baca, Al-Qur'an yang kita baca, Al-Fatihah yang kita baca, surat yang kita baca dalam salat, kita menghadap ke arah kiblat, menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Itu melatih kita untuk bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Yunaji Rabbah. Dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Disitulah makom tempat seorang hamba betul-betul menghambakan dirinya, namanya ubudiyah, betul-betul merendahkan dirinya, tadzallul, betul-betul mengagungkan Rabbnya, ta'zim. Itu puncak ubudiyah hamba kepada Rabbnya. Ya, ibadah kepada Allah disertai dengan tadzallul, merendahkan diri, disertai dengan ta'zim, mengagungkan, itu puncak ubudiyah. Itu makom di mana seorang hamba sangat-sangat dekat dengan Rabbnya. Makanya dianjurkan memperbanyak doa ketika itu. Itu namanya melatih munajat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini efeknya luar biasa. Pada iman seseorang luar biasa. Pada jiwa seseorang akan luar biasa. Akan bersih jiwa dia. Mempengaruhi amalnya yang lain. Mempengaruhi ibadah yang lain. Mempengaruhi akhlaknya dia. Muamalahnya dia. Semuanya. Dan efek yang paling dahsyat ketika dia mendapatkan ujian dari Allah Azza wa Jalla. Ada musibah yang menimpa dia. Ada bala yang menimpa dia. Dikarenakan dia terbiasa munajat kepada Allah Azza wa Jalla, taqarrub kepada Allah dengan ibadah salat dan segala macamnya, akan mendapatkan perlindungan dan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla di masa-masa dia mengalami musibah atau bala atau ujian atau cobaan. Akan dijaga oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dikarenakan munajatnya dia setiap hari kepada Allah. Efek yang berikutnya, doa dia akan lebih mudah dikabulkan. Dikarenakan dia selalu munajat kepada Allah. Kalau bahasa yang dibahasakan oleh para ulama yang membahas masalah ilmu hati, dikarenakan dia mengetuk pintu Allah paling tidak dalam sehari 17 kali. Kok 17 bukan 5? Rakaat yang dihitung. Itulah ya. Benar ya? 17 ya? 17 ya? Kok ragu-ragu pak? Pasti pak, itu pak, minimal 17 yang wajib yang fardu pak. 2 tambah 4 tambah 4 tambah 3 tambah 4 itu rasa pak. 12 tambah 5 17. Dikarenakan seorang hamba tadi terbiasa mengetuk pintu Allah setiap harinya, maka ketika hamba ini memerlukan sesuatu, dia punya hajat, ya, dia punya hajat, dia kondisinya terjepit, mengadu, itu akan sangat-sangat mudah dikabulkan gitu. Kalau bahasanya para ulama, suara dia gak asing gitu bahasanya. Dia biasa munajat kepada Rabbnya, berdoa kepada Rabbnya, suara gak asing, ketukan pintunya gak asing, nama dia tidak asing. Ketika ada sebuah seorang hamba memohon sesuatu, permintaan, sebuah hajat, Isti'adzah, minta perlindungan. Isti'anah, minta pertolongan. Di situ yang sangat penting, dia istighatsah kepada Allah. Gampang dikabulkan. Ya Rabbalah. Ini efek dahsyat dari sebuah sholat. Yang nampak ya, syiar Islam ya, Ikhwan. Gampang banget ini. Mengetahui ini orang muslim atau bukan, sholatnya. Tentu di negara-negara manapun yang gak ketok musliminya dikarenakan semuanya sama. Pakaian sama, semuanya sama. Tidak ada nampak syiar Islam badannya. Nampak ketika apa ini? Waktu sholat. Anda masuk ke musholat atau masjid. Oh, muslimin. Barakallahu fiik. Atau apa? Dan ini tidak ada pada ibadah-ibadah pada agama-agama yang lain. Sholatnya umat terdahulu gak sama dengan kita. Isinya, kandungannya, efek dahsyatnya tidak ada. Hanya pada Islam. Hanya pada Islam. Sembayangnya orang agama yang lain tidak seperti ini efeknya. Namanya sembayang ya, sembayang. Nah, apalah namanya itu? Apa namanya kalau di Nasoro? Namanya apa? Kebaktian. Apa? Al-Muslim lah. Ibadah mereka ya, Pak. Itu enggak bisa disamakan dengan ibadah kita. Salat yang dikerjakan muslimin beda dengan barakallahu fiikum. Sekarang zakat. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa anzur ila hikam az-zakah. Lihat hikmah zakat. Wama fiha min takhalluq bi akhlaqil kiram. Dan kandungan zakat dalam bentuk berakhlak dengan akhlak orang-orang yang mulia. Minas saha, dermawan. Wal jud, juga sama dermawan, banyak memberi. Wal bu'di an akhlaqil li'am. Jauh dari akhlak ya orang-orang yang tercela, yang li'am, lain yang tercela. Laim seperti bakhil. Ada laim. Bakhil yang amat sangat namanya asyuh. Ada laim. Barakallahu fikum. Atau memberi tapi mengumpat. Memberi tapi mengungkit-ungkit. Ada laim. Alman wal adha. Ada laim. Saya mengatakan dengan Anda mengeluarkan zakat mal Anda, kalau Anda termasuk orang yang kena zakat ya, atau zakat fitrah Anda, atau amal yang terkait dengan zakat, sodako, infak, nafako, ibadah harta. Ketika Anda mengeluarkan harta Anda untuk ibadah kepada Allah, baik zakat mal atau zakat fitrah atau sodako, infak yang lainnya, pertanda Anda itu akhlaknya bagus. Anda karim, orang mulia. Anda ini sahi, dermawan. Terlepas dari sifat kikir, bakhil, syuh, dan semisalnya. Itu otomatis. Yang berikutnya saya tambahkan, ketika Anda bisa mengeluarkan harta itu lillahi ta'ala, pertanda Anda itu tidak terjangkit di penyakit hobi dunia. Enggak. Dunia di tangan, bukan di hati. Dan Anda tahu bagaimana cara memanfaatkan harta. Ketika Anda melepasnya, des, zakat mal. Des, zakat fitrah. Des, infak, sodakoh, segala macamnya. Des. Hati Anda itu nyaman. Gitu. Bakhil hilang. Semua yang terkait dengan bakhil, bukhul hilang semua di sini. Yang ada nampak kemuliaan itu. Dermawan nampak, kemuliaan itu nampak. Tanda Anda tidak ada sama sekali cinta dunia, Anda lepaskan. Bakhil itu merenset menuju kepada cinta dunia. Awalnya cinta dunia baru bakhil. Atau begitu bakhil, kena cinta dunia. Namun keluar harta dia. Tapi ketika dia berzakat, dia berinfak, dia bersedekah fi sabilillah dengan harta yang dia miliki, apalagi dia keluarkan dari infaknya, sodakonya, harta yang paling dia sukai. Di sini ya, Pak. Pertanyaan orang yang gari. Ada gari. Mulia. Tapi label mulia itu syar'an wa qadran. Secara syar'i dikatakan orang mulia ini. Juga secara realita. Semua masyarakat, semua orang yang di sekitarnya akan mengatakan orang mulia. Ketika dia zakatnya lancar, sodakonya lancar, bantu-bantunya lancar, infaknya, sodakonya lancar. Semua akan tahu ini orang baik. Dari mana? Dari zakatnya, dari sodakonya, dari infaknya. Ada gak ada yang mengatakan? Ada orang yang biasa begini. Orang jelek itu. Kenapa? Sering infak. Tak ada yang mengatakan demikian. Semua orang mengatakan ini orang baik. Ini loman, Pak. Wongi loman, Pak. Nanti loman ya. Dermawan dia, Pak. Loman lagi, Pak. Loman dia. Kenapa? Suka membantu, Pak. Masya Allah. Ada yang miskin, bantu. Yang fakir, bantu. Yang lemah, dibantu. Hah? Ada apa-apa, langsung bantu. Bangun masjid, bantu. Bangun pondok, bantu. Masya Allah, Pak. Orangnya loman, Pak. Semua sepakat, ini orang baik. Jelek ketika apa ini? Alman wal adha. Ngasih, nyakiti orang lain. Ngasih, ungkit-ungkit. Jelek dia setelah. Bandingkan dengan orang yang ma'ruf dengan kekikirannya. Dengan kebakhilannya. Hatta dia orangnya dalam bab sholat bagus. Sholatnya bagus. Hah? Puasanya bagus. Sering haji, sering umroh. Hah? Jangan tanya sudah. Taklim, Masya Allah. Baca Quran, Masya Allah. Semuanya Masya Allah. Tapi ada satu poin. Bakhil. Kikir. Ini masyarakat orang komplain atau enggak? Kalau yang lain baik dia mengatakan, ini orang baik, Pak. Cuman kikir. Orang cuman nih, ada pengecualian. Cuman dia bakhil. Ini orang bagus, Masya Allah, Pak. Salatnya, Pak. Soleh, bertakwa kepada Allah, Pak. Cuman. Cuman apa? Bakhil. Adalah ini. Apalagi yang lainnya jelek juga. Tambah, wis. Wong elek wae. Salate gak jelas, posone gak jelas, kikir lagi, bakhil lagi, gak jelas. Orang gak bakal simet sama dia. Di depan matanya tonggo ngarep miskin, fakir, sangat membutuhkan bantuan. Lewat menang trae, Pak. Gak ada sejarahnya dia ngasih mbok sapiring nasi lah, gak ada, Pak. Harta serupiah gak ada. Ini sudah cium bapak. Jadi di komplain dia ya. Baik. Nah, dengan zakat infak sodakoh yang pertama, antum secara otomatis syar'an wa qadra karim. Lepas dari sifat yang la'in. Barakallah. Tapi hal yang ikhlas, jangan ada ungkit-ungkit, jangan ada menyakiti orang lain yang kamu kasih. Ikhlaskannya dalam infak sedekah dan zakat. Ini akan terbawa pada antum. Barakallah. Nah, kalau bicara kisah-kisah orang yang mulia, luar biasa, banyak. Jika ketika membicarakan kisah-kisah orang yang bakhil, sangat banyak. Bakhil itu jangan dikira penyakit enteng, Pak. Penyakit parah itu. Kalau terkena penyakit bakhil yang amat sangat, wah, jangan orang lain, Pak. Hatta bujur dewi, Pak, gak dikasih, Pak. Hatta istri, hatta anak, gak dikasih. Nyata itu. Real. Hah? Kalau orang dahulu kan pada umumnya kan harta suami disimpan sendiri. Dia ngasih nafkah kepada istrinya, nafkah yang wajib dan cukup bisa mereka. Selebihnya dewe. Harta suami. Di zaman dulu tuh ada orang yang dikenal dengan bakhil kikirnya. Dekat dengan khalifah, sering mendapatkan hadiah dari khalifah. Suatu kali dipanggil sama khalifah. dipeseni sama orang dalam. Dan jangan lupa, jatah untuk kita orang. Ya, beres. Nanti kalau saya dapat sekian, kamu tak kasih sekian. Nah, kalau sudah banyak, sekian. Sekian banyak, dikatakan dapat banyak kan gitu. Dah, Khalifah pulang. Mana? Dapat dari Khalifah cuma sekian. Kamu tak kasih sekian. Cuma dapat 2 dirham, 3 dirham. Itu dirham. Kalau yang mahal apa? Dinar atau uang emas. Kalau sekarang yang misalkan dapat dari Khalifah 1 juta gitu. Sewu. Hah? Segini? Nah, cuma dapat 1 juta kok. Istrimu ini. Iya. Sampai kepada istri. Saya kepada anak. Saya juga nyatakan dalam hadis. Tipe suami yang demikian itu ada. Dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah SAW, Aba Fulan, Rasul Syahih. Kikir banget ya Rasulullah. Tidak memberi aku nafkah yang cukup untukku dan anakku. Ada yang lainnya? Ada. Itu sudah dikatakan lain. Tercela dengan sifat tadi. Zakat menghilangkan ini semua. Qala wa syukurillah. Wa syukurillah. Ala ma awlah min'am. Dan zakat itu bentuk syukur kepada Allah. Syukur kepada Allah atas apa? Atas kenikmatan yang Allah berikan kepada dia. Syukur kepada Allah atas kenikmatan, kenikmatan yang Allah berikan anugerah kepada dia. Zakat itu syukur nikmat. Sedekah itu syukur nikmat. Semakin syukur, semakin bertambah. Wa hifdzil mal. Zakat juga upaya menjaga harta. Minan munakhisat, dari perkara-perkara yang mengotorinya, yang menguranginya, yang menghancurkannya, itu munakhisat. Al-hissiyah, yang secara hissi, konkret, wal ma'nawiyah, ada yang abstrak. Kalau ma'nawiyah, itu keberkahan. Zakat itu menjaga harta dari kehancuran fisik. Zakat itu menjaga harta dari hilangnya barokah. Artinya, dengan zakat mal, dengan infak, dengan sedekah, harta kamu terjaga, tidak akan berkurang. Bahkan bertambah, berkembang barokah. Barokah ya, Pak. Di surah dalam hadis beliau mengatakan dalam surah sallallahu alaihi wasallam, ma naqasat sadaqatun min mal. Sedekah itu enggak mengurangi harta. Itu satu beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diterangkan dalam sekian banyak ayat dan juga hadis, orang yang sedekah dilipat gandakan harta bendanya. Satu kebaikan diganjar 10 kali lipat. Sampai 700, sampai lipat ganda yang terbatas. Sedekah langsung 700. Perumpamaan orang berinfak fisabilillah seperti orang yang memiliki sebuah tangkai yang padanya ada apa namanya 10 ranting, masing-masing ada 10 biji sumbulan. 7 yang masih 10. Jadi 700 kali lipat ya, kan. Dilipat gandakan 700 kali lipat harta benda dia. Secara maknanya ada dua ihtimal. Yang pertama, dilipat gandakan secara fisik. Dengan sedekah justru harta dia akan berkembang, akan semakin banyak. Hisan namanya, konkret. Makna yang kedua, barokahnya. Itu menang maknawiyah. Semakin sedekah, semakin banyak infak, semakin banyak digunakan untuk kepentingan ibadah maliyah, apalagi zakat mal, harta dia semakin barokah. Harta itu zakat, tak bakal habis, malah berkembang. Bakhil, kikir, tidak pernah zakat, tidak pernah sedekah, justru menghancurkan harta. Rasul mengatakan dalam hadisnya memberikan berita, setiap pagi ada dua malaikat yang turun mendoakan. Satu mengatakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikan kepada orang yang munfiq, yang berinfak, khalafan, ganti untuk dia. Yang satu mendoakan, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikan kepada orang yang mumsik, yang bakhil, talafa, kebinasaan pada harta benda. Bayangkan, tiap pagi itu. Sehingga setiap kali Anda berinfak, sedekah, zakat mal, ikhlas lillahi ta'ala, didoakan, harta kamu akan diganti. Malaikat yang mendoakannya, harta kamu akan diganti, akan berkembang. Yang bakhil, yang kikir, yang mumsik, yang kamu berzakat mal atau infak atau sedekah, dikatakan kikirnya dia, didoakan kebinasaan, hancur harta dia. Ima fisik yang hancur, habis, ima enggak barokah. Itu membahayakan. Barakallahu fikum. Ini semua kemanfaatan untuk kita sendiri yang punya harta. Ya. Berikutnya lagi, qala wa ma fiha min al-ihsani lil khalqi. Dan juga kandungan zakat, ada unsur ihsan, perbuatan baik kepada makhluk, kepada sesama. Wa muasatil muhtajin, solidaritas membantu orang yang membutuhkan. Wasadatil masalih al-muhtaj ilaiha, dan menutup kemaslahatan yang diperlukan oleh orang yang membutuhkan. Ini efek terkait dengan sosial. Harapkan. Tadi terkait dengan pribadi yang pelaku. Sekarang terkait dengan sosialnya. Zakat itu luar biasa. Termasuk ibadah ihsan, akhlak yang mulia kepada sesama. Nama al-ihsan bilmal, perbuatan baik dengan harta benda yang kamu miliki. Itu akhlak yang sangat mulia, sangat agung di tengah-tengah masyarakat. Orang yang memerlukan bantuan, kamu bantu. Orang yang sedang pair, kamu bantu. Orang yang sedang hajah, ada kepentingan yang dia tidak punya, kamu tutupi. Ini sisi sosialnya. Zakat itu, zakat mal, sedekah, infak, termasuk upaya untuk mengentaskan kemiskinan dan kefakiran. Infak, sedekah, zakat adalah amal yang termulia terkait dengan amal sosial. Ibadah istimaiyah. Ibadah sosial itu yang paling bagus, zakat, infak dan sedekah. Dengan harta yang kamu miliki, Anda akan bisa menyelesaikan semua problem di tengah-tengah masyarakat. Yang fakir miskin, kamu bantu, hilang kemiskinan dia. Orang yang membutuhkan, kamu bantu, hilang kebutuhan dia. Membantu sesama. Itu pun juga sesungguhnya efek positifnya kembali pada antum secara pribadi. Di antara efek positif membantu orang lain, ketika kamu mengerjakannya dengan ikhlas, dengan jujur, dengan tulus, ialah min asbabi insyirah sadr, termasuk sebab lapangnya dada, termasuk sebab mendapatkan kebahagiaan, sukacita, kebahagiaan yang memberikan dada lapang. Ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam bukunya Zadul Ma'ad pada pembahasan sebab hati menjadi lapang, tidak guna-gulana, enggak risau, lapang, nyaman. Dia ada zakat, infak, sedekah, zakat, dan berbuat baik kepada sesama dengan hati yang kamu miliki. Barakallahu. Ikhwan fillah jazakumullah. Orang kaya antum misal, yang memang orang fulus ya, orang kaya gitu, megang uang banyak itu biasa. Biasa gak? Biasa apa gak? Oh enggak, berarti gak kaya tuh. Nah, antum masih miskin berarti. Orang yang kaya itu biasa memegang uang banyak. Orang kaya ya, dia pegang 100 M biasa. Justru kalau cuma megang baru 5 juta pusing kepala dia. Karena 5 juta pusing. Bisa megang berapa? M-M-an. Bagi antum yang berkemampuan, megang uang banyak itu biasa. Bagi antum yang serba tertutupi, terpenuhi kebutuhan antum, makan enak itu sudah biasa. Biasa ya? Ini sudah biasa kan? Masya Allah. Kalau dia makan, enak masih jadi wakai ya kan? Dunia makan enak terus ya. Dia harus miskin. Tapi bagi orang-orang yang membutuhkan, orang yang miskin, yang fakir, yang tidak punya apa-apa, itu luar biasa. Saya antum bayangkan, antum datang ke sebuah rumah, saudara kita yang muslimin, ini orang miskin, fakir, masya Allah. Kehidupan dia sangat memperhatinkan, rumahnya sudah gubuk reyot, panas-panasan, hujan-hujan, dia kadang makan cuma sehari cuma sekali, kadang sehari dua kali, kadang nggak pakai apa-apa, kadang pakai kerupuk saja begitu. Antum datang ke rumah dia, antum samperi dia, tanya kabarnya, mas, gimana kabarnya, segala macam dikuatkan sabar-sabari. Terus antum bawa oleh-oleh, beras, sakarum, apalagi minyaknya, segala macamnya, banyak, telur, mana? Semuanya kamu kasih des. Itu yang mentahan. Kamu bawakan yang matengan. Ini pak, masya Allah yang istimewa. Bagi antum biasa itu. Bahkan masya Allah istimewa. Ini pak, ini ada sate ayam pak, sate kambing pak, soto daging pak, soto ayam pak, semasem balungan pak. Ini orang kafir kan ya. Antum berakal itu, mau pak? Antum perhatikan mereka, bagaimana bahagianya mereka ketika itu. Kira-kira seneng nggak mereka dikasih kayak gitu? Senengnya seneng pol apa seneng biasa? Pol. Masya Allah Pak, matur nuwun Pak, terima kasih Pak. Seakan-akan mendapatkan dunia yang besar ini. Padahal kalau itu nggak sampai sejuta, sejuta bagi antum kayak tusuk gigi toh. Tapi bagaimana sangat-sangat besar, sangat menggembirakan mereka. Sudah antum pulang atau kasih fulus lagi? Ini pak, sedikit untuk bapak. Sak kepok. Itu sudah bingung ini. Kok banyak banget ini? 5 juta. 5 juta bagi antum paling gitu bakso. Loh bakso apa sih? Antum sekeluarga bakso, barang bakso. Sekali makan, orang atas sewu. Ada kayak gitu bakso kayak gitu. Biasa, biasa. Bagaimana? Wah banyak sekali nih pak. Merah semua lagi. Wah banyak sekali pak. Udah bu, udah untuk bapak silakan dinikmati. Lah banyak terus. Yang saya ingin tekankan adalah, anda nggak bahas merekanya. Kalau merekanya sangat bahagia, sangat senang sekali. Yang saya tanyakan antumnya. Antum tersapi ketika antum mengerjakan itu semua dengan tulus, dengan ikhlas. Bukan konten, bukan pansos. Pada sosial ya gitu ya. Bukan konten. Lillahi ta'ala antum mengerjakan seperti itu. Antum cek di hati antum yang paling dalam. Antum akan merasakan sebuah kebahagiaan yang gak bisa kamu utarakan dengan kata-kata. Kamu akan ikut bahagia, ikut senang dengan mereka. Barulah itu pasti. Yang gak bisa kamu rasakan ketika kamu makan sate tadi itu. Ya, enak pada mulut, tapi di hati belum. Antum makan apa gitu? Antum yang makan itu beda. Begitu mereka yang makan itu, lahapnya. Antum yang menyaksikannya itu merasakan di hati itu ada sebuah insyirah, kayak lapang, kayak plong, kayak nyaman, kayak bahagia yang nggak bisa dilihat dengan kata-kata. Itu alami ketika antum ikhlas mengerjakan. Orang yang gak ikhlas karena konten bisa nangis. Apalagi yang ikhlas lillahi ta'ala karena keimanan, dikarenakan sosial, membantu sesama, akhlak yang mulia, terasa di situ. Itu hanya ada pada amal Islam namanya sedekah, infak dan zakat. Itu efeknya sebuah zakat. Barakallahu. Wes. Jam biru iki. Maghribnya belum? Lah itu makanya. Loh, padahal maghribnya enggak usah. Lanjut. Berapa sesi ini? Ya sudah, diteruskan pada maghrib insyaallah ya. Boleh yang mau ikut, boleh yang mau pulang silakan. Santai aja. Barakallahu'alaikum. Sementara cukup persiapan untuk maghrib. Barakallahu'alaikum. Alhamdulillahi rabbil alamin.